Perang Hunain, siapa yang tidak ada di situ? Semuanya ada. Rasulullah ada di situ. Senior sahabat ada di situ. Maka kalau kita ingin menang, ingin berhasil, maka keikhlasan harus kita jaga. Kapan lagi ada terjadi peperangan yang kalah? Waktu Uhud. Kebalikan dari Hunain. Di waktu Uhud awalnya menang, tapi akhirnya kalah. Kalau Hunain awalnya kalah akhirnya menang. Di waktu Uhud di waktu Uhud itu kenapa terjadi kekalahan? Karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang pasukan memanah yang ada 50 orang di bukit rumah, di bukit pasukan perang, pasukan memanah. Tak seorang pun di antara mereka turun bagaimanapun keadaan, menang atau kalah. Tapi ketika kita lalai dari perintah Rasulullah, meninggalkan perintah Rasulullah, akhirnya kalah. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka di wajahnya, masuk senjata besi masuk ke dalam pipinya. Dan tidak bisa dicabut kecuali dengan cara dicabut dengan gigi. Ada dua orang, ada sahabat yang taringnya copot karena mencabut itu. Nah, di sini kita melihat bahwa jika perjuangan kita ingin berhasil, maka dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutabah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu dari keduanya tidak ada, tidak terpenuhi, maka kekalahan di hadapan mata. Dan itu sudah terjadi pada zaman Nabi, yang mana peperangan itu langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan pelajaran untuk kita semua. Di awal kalah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Setelah perang, banyak harta rampasan perang yang dapatkan. Hina afa Allahu ala rasulihi min amwali hawazin ma afa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hatta rampasan perang dari harta-harta Hawazin, apa yang Allah berikan begitu banyak. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti rijalan min Quraisy. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan orang-orang Quraisy dari harta rampasan perang. Dibagi ke berapa? 100 dari unta. Faqalu, lalu sekelompok orang dari Ansar itu mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau memberikan Quraisy dan sementara beliau meninggalkan kita, yang mana pedang-pedang kita meneteskan darah-darah Quraisy. Anas bin Malik dia mengatakan, "Fahuditha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Informasi itu sampai kepada Rasulullah. Ya. Min qaulihim dari perkataan mereka, farsala ila al-ansar. Lalu Nabi mengirim utusan kepada Ansar. Fajama'ahum fi qubbatin min adam. Lalu utusan ini yang diperintah oleh Nabi mengumpulkan orang-orang Ansar ini di satu kubah yang terbuat dari kulit. Falamma jitama'u, ketika mereka sudah kumpul, ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah datang kepada mereka. Faqal, lalu Rasulullah berkata, ma hadithun balagani ankum, apa pembicaraan ini yang sampai kepada kami dari kalian? Ya, ini apa nih? Gitu dah. Sampai kepada saya berita pembicaraan dari kalian. Faqala lahu fuqaha'ul ansar. Orang ansar semua berkumpul. Lalu orang-orang yang faqih dari orang ansar, yakni orang-orang yang senior, orang-orang yang sudah lama, mereka mengatakan, amma dzu ra'yina, adapun orang-orang yang berakal dari kami, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, falam yaqulu syai'a, mereka tidak mengatakan apa-apa. Wa ma unasun minna haditsatun asnanuhum, adapun sekelompok orang dari kami yang mereka umur-umur muda, umur orang-orang baru. Qalu, mereka mengatakan, yaghfirullahu li rasulih, semoga Allah mengampuni untuk rasulnya. Yu'ti Quraisyan wa yaturkuna, beliau memberikan orang-orang Quraisy tapi kita tidak diberi. Dia kasih orang Quraisy tapi kita tidak dikasih. Wasuyufuna taqturu min dima'ihim, sementara pedang-pedang kami meneteskan darah mereka. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin, sesungguhnya aku memberi orang-orang yang mereka baru saja masa dia dengan kekafiran. Baru saja masa dia dengan kekafiran. Ya, ini baru masuk Islam. Atta'allafuhum, aku mendekati hati mereka. Afala tardawna an yadhhab an-nasu bil amwal, tidakkah kalian ridha manusia pergi dengan harta? Wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillah, sementara kalian kembali ke kampung kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, demi Allah, lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi, sungguh apa yang kalian bawa kembali itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa kembali pulang. Apa itu perbedaan antara mau Rasulullah atau harta? Tentu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jauh lebih baik daripada harta. Faqalu bala ya Rasulullah, maka mereka menjawab, betul ya Rasulullah, qad radina, sungguh kami telah ridha. Qala fa innakum satajiduna atharatan atau usratan syadidah, sesungguhnya kalian akan mendapatkan sikap mendahulukan orang lain daripada kalian yang sebenarnya kalian lebih berhak. Ya, yang bersangatan atharatan atau usratan syadidatan, fasbiru, maka sabarlah kalian, hatta talqaullaha wa rasulah fa inni 'alal hawd, sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dan aku berada di haud. Qalu sanasbir, mereka mengatakan kami akan sabar. Hadis yang mulia ini, Imam Nawawi dia mengatakan, qala al-qadhi Iyad, qadhi Iyad mengatakan, laisa fi hadha tasrihun bi annahu sallallahu alaihi wasallam a'tahum qabla ikhraj al-khums. Di dalam hadis ini tidak ada penjelasan yang nyata bahwa Nabi memberikan mereka, yakni orang-orang Quraisy, sebelum dikeluarkan seperlima. Wa annahu lam yuhsab ma'atahu min al-khums, bahwasanya tidaklah dihitung apa yang mereka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari seperlima. Ya, ini termasuk juga seperlima, artinya baru dapat bagi semuanya, enggak. Tapi dikeluarkan dulu. Qal wal ma'ruf baqi al ahadith annahu innama atahum min al khums. Yang ma'ruf di dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi memberi mereka itu bagian dari seperlima. Fafihi anna lil imami sarful khumus wa tafdilun nasi fihi ala ma yarah. Maka dalam hadis ini, bagi pemimpin boleh dia membagikan yang seperlima dari rampasan perang itu, terserah dia berikan, dan mengutamakan orang-orang di dalam pembagian yang seperlima ini siapa yang mereka, yang beliau pandang perlu. Wa ayu'til wahid minhul katir, dan boleh dia memberikan satu orang di antara orang yang banyak tadi jumlah yang banyak, ya. Wa annahu yusrifu fi masalih al-muslimin, dan bahwasanya imam itu atau pemimpin boleh membelanjakan atau membagikan harta rapasan perang yang seperlima itu di dalam kemaslahatan kaum muslimin. Walau ayu'til ghina ghani minhu limaslahatin, dan beliau boleh memberikan orang kaya dari harta yang seperlima tadi untuk kemaslahatan. Dan di antara ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta yang banyak kepada satu orang. Siapa? Sufwan bin Umayyah. Setelah perang Hunain memberikan satu orang juga, tapi dia berikan banyak. Ya. Sehingga Sufwan ketika dia sudah mendapatkan itu, dan Nabi selalu mengasihi dia, berubah. Dari yang pertamanya dia sangat membenci Rasulullah menjadi sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kemaslahatan. Ya, pemberian kepada seseorang kan ada kemaslahatannya. Kemudian Dari hadis juga yang di atas, fa innakum satajiduna asaratan syadidatan au usratan syadidatan fiha lughatan ihdahuma dhammul hamza wa iskanu tha. Bacaan asara atau usrah, ya, didomahkan hamzah, disukunkan tha, wa asahuhuma wa ashharuma bi fathihima jami'an. Yang masyhur bacaannya itu adalah keduanya fathah, atharatan wal atharah wa al isti'tsar bil mushtarik. Al atharah yaitu mendahulukan yang lain, mushtarik adalah orang yang bergabung di dalam, ya, di dalam satu perkumpulan, tapi yang orang lain yang didahulukan. Ai yasta'thiru 'alaykum wa yufaddilu 'alaykum ghayrakum bi ghayri haqqin, yaitu mendahulukan yang lain atas kalian tanpa hak. Ini ada pembagian nih. Kalau dilihat, si A, si B, si C itu lebih berhak. Si D, si E dan seterusnya enggak berhak untuk didahulukan, tapi dia didahulukan. Boleh jadi pemimpin atau penguasa melakukan tindakan seperti itu, lebih mendahulukan orang lain daripada rakyatnya sendiri. Rakyatnya lebih berhak, tapi dia mendahulukan yang lain. Itu namanya atharah. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Hah? Demo, protes, atau memberontak? Kata Nabi, tidak. Fasbiru, bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai mati. Karena Nabi mengatakan hatta talqaw Allah wa rasulah fa inni alal haud, dan aku berada sampai kalian ketemu dengan Allah dan rasulnya, dan aku di telaga. Di mana telaganya? Ya. Telaga di waktu padang mahsyar. Berarti sampai hari kiamat. Ya, ini bersabar sampai mati. Kalau kita bersabar dalam sikap penguasa seperti itu, maka ini adalah salah satu sebab kita mendapatkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya, luasnya satu bidangnya itu di dari salah satu negeri dari Syam sampai ke Sana'a. Entah berapa, kalau dibawa ke pesawat mungkin 3 jam pesawat kali atau lebih. Ukurannya sama semua sisinya. Bejananya, ya, atau cangkirnya atau gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Siapa yang minumnya, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai dia masuk surga. Akan tetapi ada di antara orang yang terhalang, ya, yang terhalang, terhalang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ummati ummati, ya, umatku umatku. Lalu dikatakan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepadanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaka la tadri ma ahdath ba'dak. Sesungguhnya Kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat, mereka buat baru setelah kamu meninggal dunia. Maka ulama mengatakan di sini, yakni ahdatsu maknanya adalah apa yang mereka perbuat baru dari agama. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat ajaran baru dari agama ini, maka dia termasuk orang yang terhalang minum telaga. Dalam riwayat yang lain, fa innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka robah setelahmu meninggal dunia. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kan enggak apa-apa, kan baik juga, bagus juga kita membuatkan ajaran baru, kan bagus. Ya. Kalau sudah kita nasihat enggak mau, ya silakanlah. Kalau mau nantinya enggak minum telaga Rasulullah, silakan aja, gitu. Silakan lakukan. Tapi Anda tidak akan bisa untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat dikatakan bahwasanya ummati, dia umatku. Maka di sini ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang munafikin. Yang dulu pada zaman Nabi atau di dunia, dia melakukan berbaju Islam tapi menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Yang kedua, orang-orang yang berbuat bid'ah dalam ajaran ini, maka dia termasuk orang yang terhalang dari minum air telaga. Yang ketiga, orang yang tidak sabar dalam menyikapi atharah yang dilakukan oleh penguasa. Maka salah satu cara untuk bisa minum telaga adalah bersabar terhadap sikap ini. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.